أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mboten sah ngotot, Bu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبد ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اما بعد وقال الله تعالى في كتاب الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Kunjuk wonten pangarasanipun sahibul fadilah wa sahibul karamah panjenenganipun Dr. Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad ingkang tuhu kawula bektosi sumrambah wonten pangarasanipun para alim, para ulama, para kiai, para ustadz ustazah ingkang kawula bektosi ugi dumateng pangerasanipun para pepundhen sepuh, para bine sepuh, para bapak duwin para ibu ingkang kula hormati langkung-langkung dumateng panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu saking jajaran kepemerintahan Kabupaten Klaten panjenengan Bapak Kapolsek ingkang kula hormati lan ugi dumateng sedaya para panitia ingkang kawula tresnani, monggo langkung rumiyin kita dherekaken manjataken puji dalasan syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bintih wonten ing kalodhangan dalu ingkang asrep punika kula panjenengan sami pinaringan rahmat pinaringan kenikmatan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala saged makempal manunggal muajahah silaturahmi zikir bersama wonten ing majelis ingkang mulya punika. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir pinaringan sehat tur waras. Sebab sak punika kathah tiyang yang sehat ning mboten waras. Alhamdulillah sedaya ingkang rawuh punika sehat tur waras. Saben-saben para mubalig para ahli pidato ngajak dateng kula njenengan sami diajak syukur. Gitu Bu. Halo Bu. Pun sare. Mboten napa sare kenging. Ngaji kalih kula niku sare kenging. Tur sarene tenggen pengajian entuk ganjaran. Terus nggo sareng-sareng kita sare berjamaah. Saben-saben tiyang ngajak syukur. Janjane syukur niku napa to? Bu, syukur niku panganan napa janjane iki? Cek bunder-bunder jero wonten anune niku. Niku lak panganan sik eca to, Bu. Syukur menawi para alim ulama niku ngendika. Sik diarani syukur niku nggunakake nikmat peparinge Allah cocok karo agama. Nggunakake nikmat peparinge Allah cocok kalih umpamanipun ibu-ibu dipun paringi nikmat asta. Sik mboten gadah asta ngacung. Kula njenengan sih paringi nikmat tangan asta. Umpamane tangan kula njenengan sami ibu kanggo masak cocok mboten? Cocok. Syukur jenenge. Kula njenengan sami diparingi nikmat tangan nggo nabok tanggane cocok, Pak? Bapak-bapak cocok. kufur jenenge. Kula njenengane diparingi nikmat paningal senoso ngantuk udan-udan ngetene dipeksak-peksakne Allahumma paksain ngaji maca rotib. Cocok mboten, Pak? Syukur jenenge. Kula njenengan sami paringi nikmat paningal loro cacahe wonten ngajeng nggo nginjen nganten anyar, cocok mboten? Lho sik enom-enom iki cocok. Kufur jenenge. Dados gampang kula. Alhamdulillah kula njenengan sami dalu niki dihadirke dikempalke wonten ing majelis majelis zikir lan majelis taklim. Sinten mawon ingkang lenggah wonten ing majelis zikir majelis taklim, Bu? Etuk petang perkara. Empat perkara akan didapatkan orang-orang yang duduk di majelis zikir. Siji, diparingi sakinah. Napa, Bu? Napa sakinah iki? Lek sakinah, sakinah niku ayem, tentrem, tenang atine. Mulane angger ngaji, Bu, ustaznya lagi salam, sik pojok-pojokan iki sudah turu. Saking napa tenange, saking tenang, sebab tiang saged sare niku kudu modal tenang. Tiang nek mboten saged tenang, angel turune, angel sarene. Nggih ta, Bu? Jenengan ngaji ngenten iki tenang. Gampang sare, coba ten ngomah, pratapan mawon, napane tanggal tuwek ngenten iki. Tanggal tuwa rung setoran anggaran nepit motor Win tratap, tratap. Mboten iso turu, Bu. Sebab no atine mboten tenang. Dados yen kula ngaji kok jamaah niku sare, berarti berhasil ngaji kula. Sukses. Monggo sare, Bu. Sakinah, tenang atine. Sebab napa kok tenang? Majelis zikir niku memberikan ketenangan, kedamaian hati. Dados yen kula njenengan griya mboten saged sare ora iso tenang, tindak oteng majelis zikir bakal tenang atine. Nomor kalih, tiang ingkang lenggah wonten ing majelis zikir bakal diparingi cucuran rahmat. Dikei rahmat, Bu. Rahmat ki nopo? Rahmat niku rasa mesak kene Allah teng kita. Allah ki mesak kita teng kula njenengan sami. Kok ketoke telok-telok mikir utang wae, esuk sore mikir utang. Allah mesake delalah bar ngaji sesuk iso nyarutang. Allahumma banter banget amine. Napa gadah utang, Ibu? Gadah? Yes, pokoknya teng majelis zikir ndang rampung utange. Sik gedhe, sik cilik. Tiyang niku nek ndek utang, angger niat, punya niat, iktikat nyaur mesti kesauran. Sak gedhe ini napa mawon, mesti kesauran. Ning nek ra ndek iktikat nyaur, cilik o seberapa pun ora kesauran. Diparingi rahmat. Woi, iki kok ketoke kok susah wae. Nang majelis zikir, Gusti Allah mesake dirampungi susahe. Kok iki ene wong kok golek jodoh angel wae, nyango pengajian. Allah mesake gampang jodone. Jodone nek nggon ketemu nang pengajian asare apik. Berkah. Beda karo gitu jodoh ning lapangan. Nggih, Bu. Rahmat, dicucuri rahmat. Nomor 3. Allah Subhanahu wa taala merintahke para malaikat, malaikat golongan khusus. Sik tugase malaikat niku golek majelis-majelis zikir. So salah satu majelis malaikat niku menemukan majelis sing ngeten iki, ngundang kancane, "Heh, dorene, dorene, dorene, ning kene iki, ning kuwasa niki enek majelis zikir Rotib Al-Hadad." Niku malaikat ngelumpuk, beribu-ribu malaikat. membentuk sap-sap-sap sampai aras Allah Subhanahu wa taala. Wong kene anggar kerep amor malaikat duwe sifat sik bagus. Nenek wong niku senenge ketemu karo setan sifate Allah. Keuntungan. Nomor sekawan. Tiang ingkang lenggah wonten ing majelis zikir niku dibangga-banggakan di alam bono Gusti Allah ning ngarepe majelis para malaikat. Tapi jenengan Pak, dilem Pak Bupati niku remen mboten? Remen mboten, Pak? Mesti klambine sesak. Kuwi lagi Pak Bupati sik ngelem. Lah iki sik ngelem kula jenengan sami sik duwe bupati. Sik duwe presiden, sik duwe alam jagat raya niki. Nek Gusti Allah ngelem, berarti Gusti Allah ki nresnani. Allah bangga dateng kula jenengan sami. Niki untunge tiyang lenggah teng majelis zikir. Mugi-mugi kula njenengan sami nampi nampi sedaya napa sik dibang-bangke Allah Subhanahu wa taala, terutama sik do melurun. Allahumma ya sik ra melurun ya etuk ning nganjur titik ora urun. Ora urun melu ning ngarep dhewe. Dobel-dobel sisan. Niku ganjaran termasuk nggih akeh niku. Mboten napa mengke urune kenten mboten napa Bu. Panitia sing nampa urunane jenengan. Nah, alhamdulillah kula jenengan sami syukur diparingi nikmat saking ngersane Gusti Allah ora nono pedote. Nikmat ki mboten enten pedote teng kula jenengan sami. Sare ya nampa nikmat, mlaku nampa nikmat, dahar nampa nikmat. Bahkan teng pundi mawon, teng daratan, teng lautan sedaya nampa nikmate Allah. Yen kula njenengan saya pengen ngitung nikmate Allah, ngangge komputer sik paling mutakhir yang paling canggih, sampai komputer ini ku meledos, nikmate Allah ora kepitung. Sangke apa? La tusuha, ora bakal kepitung. Sangke okay, nikmate Allah. Para alim ulama merang nikmat niki nek ditinjau, disawang, ditonton, dikaji saking tingkat pengorbanan nikmat niku ana papat. Siji, nikmat azbabul hayat. Nikmat sebab-sebab penguripan. Kabeh sing urip mesti nampa nikmat niki. Tanpa nikmat niki ora urip. Itu nikmat niki ora sah nganggo pengorbanan, rasa tuku, rasa bayar. Diberikan Allah dengan cuma-cuma. Contoh angin. Enten mriki, bapak-bapak, ingkang napa niku ambekan niku angger sak ambekan sak serutan bayar. Kula jenengan sami niki cobi. So umpamane sak ambekan sak serutan bayar 100 rupiah sedina ngentekke biaya pinten mung ambekan tok niku. Padahal nek nggen kitab satariyah niku ambekane menungso niku normal niku 12.200 sedina sewengi. Lah nek 12.200 ping 100 rupiah ngoten pinten Pak? Hasilmu piro kanggo bayar ambekan tok? Azbabul hayat gratis. Diberikan Allah tanpa pengorbanan. Ora usah nganggo rekoso, ora usah nganggo bayar. Allah berikan niki sebab-sebab penguripan. Kaya dene banyu di mana-mana ada. Bahkan saat niki banyu niku do kokean Jakarta men kokean banyu. Banjir, banjir ngasinan. Kudune banyu niki ngeki manfaat to, Bu? Air itu dibuat oleh Allah memberikan manfaat untuk manusia. Nek air kok memberikan mudarat sebab no menungsane wis ra taat karo Gusti Allah. Maka yang seharusnya memberi manfaat dadi mudarat. Angin sik kudune nekake manfaat, wangine mlumpuk, Bu. Mlakune bareng cepet. Angin ribut, punting beliung, di mana-mana menghancurkan. Sebab napa? Menungsane wis ra taat karo sik gawe angin. Asbabul hayat. Kuabe menungso dikei, sik taat dikei, sik maksiat dikei, pejabat dikei, rakyat dikei, presiden dikei, tukang gandeng dikei, perdana menteri dikei, tukang patri dikei, gubernur kei, tukang bubur kei, kei kabeh. Semua nikmat asbabul hayat. Jadi jenang rasa daftar ke dikei ibu. Gitu. Kulon jenang saya niki nikmat ambekan ki lagi kerasa nikmat. Yen itu loro pilek contohnya. Loro nafas. Lagi kerasa toh. Nikmatnya ambekan. Zaman ini loro ambekannya muntah entin sak-sak-sak nonton itu. Yang lagi dongak aku tak melu ngaji seumben. Itu zaman ini loro. Didongak ke jamaah semari. Ora gelem teko. Iwang mereka nek mriki alhamdulillah. Ora beda. Nikmat asbabul hayat. Nomor kalih nikmat sik luwih dhuwur meneh. Sebab napa? Tingkat pengorbanane ana. Niku nikmat anwal. Nikmat bondo dunya. Direwangi rekoso. Sik tani direwangi nandur ngolah sawai, sik pedagang direwangi dagang, sik tukang direwangi nyambut gawe pertukangan, sik merantau nggih ninggalke anak, ninggalke kampung, ninggalke bojo, merantau. Golek napa? Anwal bondo dunya. Dadi yen kula jenengane bondo dunya niku mung donga tok. Ya Allah muga-muga mbok menawa andai kata ngeten iki tok duit sak kresek ya. Kira-kira tekan mboten? Rung wanci nih. Jadi anwal niku nganggur koso, gitu. Dengan pengorbanan. Mulane neng nganggur pengorbanan kita onak aji nih. Seperti ada harganya. Wong sak niki lho, tiyang sak niki niki. Niku karo anak, karo putu, kadang-kadang lali, wis ora permono. Nih neng karo duit, permono kape. Orang mbah, aku bisa apa mbah? Lah gue bisa apa, dalek. Kulah ini kuputuh nih. Ya, ini gitu mbah. Udut mbah. Pinten mbah ini. Nek gue seket lek lho. Nek karo duit nih ku. Wong wis pun jempo men apal. Karo putuh nih mboten apal. Napa mulai kali Habib seh. Rah. Wong sak niki. Wong sak niki niki mau mulai niki nih. Musim ngeten iki bojone karo watu akeh niku aji watu akeh kok wong saiki watu akeh nanti diusah kusuk bahkan nenek mlene niku Jumatan ku sing kusuk-kusuk nganggo watu akeh iki ning kira teko ora ibu-ibu napa sak bendine dilus-lus bapake ning bapake sing nggo aku watu akeh ku nyantak bendine ngelus-lus watu akeh ning iki do manggone mburi-mburi. Nikmat bondo donya niki. Sebab nganggur rekoso, rumangsane ajine gedhe. Ning bondo donya niki bakal kalah meneh nikmat sik nomor telu. Jenenge nikmat anfus. Nikmat jiwa, nikmat sehat. Kira-kira bapak-bapak, misalnya jenengan niki gadah putra sakit. Lan jenengan yo duwe sapi. Kira-kira Pak niki pripun putrane sakit. Napa sapine didol ya sakarepe mosok sapi didol loro piye karepe wancine mari ya mari. Maneman sapi kok didol nggon mertamba. Ngger gunung iki. Kira-kira nek bapak ngeten iki waras napa mboten? Mestine wis ra apa-apa sapine didol motor didol sing penting anakku waras, awakku anakku sehat, ora masalah. Motor tuku meneh, oke. Anak tuku enten mboten? Gawe wis saiki rapate hasil lho, Pak. Lho. Nikmat niki. Nikmat anfus, nikmat kesehatan. Napa meneh jiwa kula njenengan sami kesehatan kula. Harganya mahal. Dua nikmat yang biasa dilupakan oleh umat. Siji nikmat sehat. Wong niki nek sehat do lali karo nikmat niki. Lagi kroso nek sehat ki nikmat menawa teko lara. baru sadar kalau kesehatan niku nikmat yang besar. Nomor loro nikmat sempat. Nikmat kesempatan. Kula njenengan saya nek di kesempatan dunia ini kesempatan mung pisan lho, Pak. Napa enten wong bali ing kekerat? Wis mati bali nang dunia. Enten mboten? Sekali dunia niki kesempatane. Nek gagal neng pisan niki, bakal gagal selawase. Nek berhasil di dunia niki, artinya kehidupan kita dunia niki berhasil. Berhasil selamanya di akhirat. Mulane kesempatan niki. Lho lagi wong getun, getun ora iso memanfaatkan nikmat urip neng alam dunia, sawis neng kubur. Baru datang penyesalan orang yang tidak bisa menggunakan nikmat sempatnya di alam dunia saat neng alam kubur. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal zalihan inna mukinun. Kuwi wong nangis ning kuburan iku, Pak, ning alam kubur. Rabbana absarna, ya Allah Gusti Pangeran kawula, sapunika sampun kula persani pun ketok, ya Allah. Pun kepireng, ya Allah, kados pundi kehidupan alam barzah, kados pundi neraka ketok. Farji'na na'mal sholihan inna mungkin, ya Allah, kula nyuwun bali. Wong nang kubur niku dah nyuwun bali le, Bu. Nyuwun wangsul, ya Allah, senoso sedino, senoso setengah dino, senoso sak jam. Pengen apa? Amal soleh lan yakin. Duh, wong getun kini ngalem mereka. Semua jaman ini yang dunia, raisonggu, nake. Nikmat saya paling gede. Nomor papat. Nikmat iman. Nikmat iman. Sebab sinten mawon, senoso bondo dunia duwe, senoso sehat, urip. Ning nek atine ora ana iman, ora duwe agama, oh mesti bakal ciloko. Sebab mulyane tiyang, suksesnya manusia, derajatnya manusia di hadapan Allah ora ditentokke bondo, boten ditentokke pangkat, boten ditentokke kale sehate, nanging ditentukan agamanya, iman dan amale. Nek teng pundi-pundi kula njenengan sami nggawa agama, mesti bakal mulya, mesti bakal penak. Teng pasar agama diamalke, teng kantor agama diamalke, teng sawah agama diamalke, penak. Wong dagang ngamalke agama timbangane pas. Ora pernah ngapusi. Wong petani ngamalke agama ora seksekan bates. Nek desa kono kathah niku, Bu, bates ki suk-sukan. Nek mben niku bates ki iso nggo mlaku songkro saiki dilang dienggo mlaku delamaan we keplese-plese. Sebab ono pacul kiwa, pacul tengen, pacul kiwa, pacul menika daman jaman dhisik mriko. Sebab agama. Coba wong nek nggawa agama, penak niku. Nggih to? Coba Mbah Surip kae. Oh nasihate Mbah Surip. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, penak to, mantep to, ngoten. Lho agama nek go nyanti-nyanti kepenak kok. Pun to teng pundi-pundi nggawa agama kepenak. Wong agama niku wis memberikan apa? Memberikan kemudahan. Agama niku memberikan kemuliaan. Jane njero agama ki mung loro isine. Agama ini di dalamnya hanya dua. Satu perintah. Amr. Satu perintah. Kedah kita pahami apa wae sing diperintahke agama, bentuk apapun yang diperintahkan Allah dan Kanjeng Nabi, diperintahke agama mesti nggawa keberuntungan, membawa kesuksesan, membawa kemuliaan, semua apa yang diperintah agama. Mbuh kuwi poso ketok rekoso, mbuh kuwi tahajud karo ngantuk-ngantuk, mbuh kuwi zikir ngasi telah-telu. Wis to, semua perintah agama mesti membawa keberuntungan. Setuju? Halo. Agama. Dadi yen kula njenengan pengin mulya ya ngamalno agama. Berarti agama niku dudu kewajiban asline, kebutuhan. Kebutuhan njenengan, kebutuhan kita. Nomor loro, larangan. Napa-napa sik dilarang mesti merugikan, apa-apa yang dilarang mesti mencelakakan. Napa mawon sik dilarang? Lah nek wong paham ngeten iki diperintah ndange galenggal. Itu perintahe Gusti Allah, perintahe Kanjeng Nabi, ndange galenggal. Apa sik dilarang ditinggalke sebab napa? Ngerti dasarnya. Dadi kepenak. Dadi nikmat yang terbesar niku nikmat iman. Nek dalang ngeten iki, simbule ning kene dalang. Sinten to punika ingkang lenggah wonten ing damparing kencana nagari Ngamarta? Nggih punika Prabu Yudhistira ya Prabu Puntadewa. Satriya Sekti Mandra Guna tanpa tedhas tapak paling pandhe kasaping grendha. Prasasat mabur tanpa cutang. Sebab kadunungan jimat kalimo sodo. Loh niku wong-wong dhisik niku nek memasukkan ajaran bagus. Dadi gambarane wong sekti mandraguna, wong-wong mulya, leboke neraka-nerakane adem e. Eneke wong dadi wong mulya sebab napa? Ning atine dalam dirinya ada jimat kalimo sodo. Ya kuwi jimat niku barang kang aji kudu di rumat. Napa niku? Kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sopo wae ning atine nek niki selamat, Pak. Yo niki iman niku. Nah, tekane iman niku ora iso iman kok ning maca ning omah. Nonton TV, ngrungokke radio. Iman itu datangnya dengan mujahadah, udan-udan mangkat ngaji. Ini datang iman, keyakinan akan datang. Kancane turu, melek. Kancane waret luwe. Mujahadah, gelem rekoso. Dadi iman itu datangnya dengan apa? Mujahadah. Gelem rekoso. Koso, gelem tenanan saat kita berbuat. Kula njenengan sami ibu-ibu ngeten niki ngamake ratib al-hadad beda, artine kabeh iki padha macane padha ning hasilnya berbeda karena tinggal kesungguhannya masing-masing ngeten lho. Tatkala kita sungguh-sungguh hasilnya pun bagus. Nah, niku iman. Terus iman niku datangnya dengan rekoso. Nanti mboten enten wong ujug-ujug dadi wong iman sik kuat mergo nonton TV iki ra ono. Ora ono ngrungokke radio kok langsung terus dadi wong iman, mboten enten. Iman niku dengan rekoso. Dadi jenengan mboten sadar nek jenengan tindak mriki imane tambah niku. Saat iman niki pun mlebu di dalam hati kula njenengan, saat disebut nama Allah akan bergetar hati kula njenengan sami. Lan nek wis gemeter hati kula njenengan sami, enten rasa tresna karo Allah. Tatkala cinta sudah membuahkan iman, telah membuahkan cinta kepada Allah, nikmat iman niku. Saniki nek wong tresna, Bu. Wong tresna niku sakben dino kelingan. Aku makan ingat kamu, aku tidur ingat, aku mandi ingat, gitu. Nah, orang cinta nggih ngoten karo ngopo wae ning ngendi mawon dan di saat seperti apa ingat. Tatkala kita cinta kepada Allah, setiap saat, setiap waktu hati kita selalu ingat kepada Allah dan rindu ingin ketemu. Ngoten lho. Nek pengen ketemu niku, wah masya Allah, wong kangen ki mak klebatan, mak tratap sapa kae nggih. kangge enek bocah lewat nombak pit motor nganggo kudung sapa kangge ditututi tibae tetangga sebelah udu pacarku tibae ngoten lho sebab rindu pengen ketemu yen pengen mboten ketemu kali Allah pengen mboten pun siap lho dere cinta pengen ketemu kok siap dereng kok dereng. Nah, dadi nek wong wis cinta pengen ketemu karo Allah, kematian adalah satu kerinduan. Wong boten wedi karo mati, ning mati ini adalah pintu jalan berjumpa dengan Allah. Nah, wong ahli zikir niku pengen ketemu karo Allah niku. Mulane selalu berzikir sebab no pengen ketemu. Dan saat wong cinta kepada Allah niku, mesti saat menyebut rasane beda. Nggih, Pak, nggih. Jamane jenengan jatuh cinta kali mantan pacar niku. Wah, nyebut jenenge ngono. Dewi, Dewi. Ora anggere nyebut jenenge Dewi mak celos ning ati. Celos. Nggih ta, Pak? Lho. Ya, istri jenengan iki lak ya mantan pacar ndek, Ben. Nah, dadi rasane mantep to? Ngoten lho. Orang kalau cinta kepada Allah saat menyebut Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mantep nang ati. Wah donya iki cilik, masalah cilik, utang cilik, cilik semua sebab nek Allah wis paring pitulungan ora ana sapa wae sing iso ngalang-alangi. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was sami'ul alim. Nek wis Gusti Allah wis paring pitulungan, senoso seluruh jin menungso ngumpul arep nyelakane gagal. Enggak ada yang bisa. Ning nek Gusti Allah niku wis nakdirke nyelakane kita, mbok kabeh menungso pengen nulung mesti cilaka. Tatkala kita wis tresno karo Gusti Allah, dikir niku wah enak e masyaallah. Mocorote moh pedhot kuwi. Mau terus pengen terus pengen terus apa no? Di saat kita membaca, di saat itu kerinduan datang kepada Allah, ingin berjumpa, ingin berjumpa, ingin berjumpa. Semakin rindu, semakin rindu. Zikir semakin enak, semakin enak, semakin enak. Ini ku ahli zikir. Sebab nopo, wis dasare terus no cinta. Mudah-mudahan kula njenengan sedoyo niki ahli cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mbok menawi mekaten anggen kula matur, monggo majelis ingkang sae punika kita uri-uri, kita ngrembakakaken. Niki adalah jalan keluar dari seluruh permasalahan kita, baik masalah dunia, baik masalah akhirat. Kurang langkung nyuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.